Bismillahirrahmanirrahim. Min ahli fardhiha wa kamautihi. Jadi ini menerangkan siapa sajakah yang sah mensolati jenazah yang sudah dimakamkan. Jadi seseorang boleh mensolati jenazah yang sudah dimakamkan kalau di saat kematiannya dia sudah mukallaf. Dia termasuk orang-orang yang fardu melakukan sholat. Jadi kata ini, kata min ini berhubungan dengan dua kata sekaligus di penjelasan sebelumnya, yaitu sholat kepada mayit yang goib dan juga sholat kepada mayit yang sudah dimakamkan. Ini keduanya syaratnya sama, yaitu di saat kematian dia adalah termasuk orang yang fardu melakukan sholat. Jadi sholat kepada mayit yang goib dan mayit yang sudah dimakamkan, bila memang orang yang ingin mensolatinya adalah seorang yang bisa menggugurkan kefarduan sholat di saat kematian, maka dia sah melakukan. Orang-orang yang bisa menggugurkan kefarduan sholat adalah Islam, mukallaf dan suci, ya. Islam, mukallaf dan suci. Mengapa disyaratkan demikian? Karena dia mendapatkan khitab untuk melakukan sholat jenazah. Di dalam penjelasan Ibnu Qasim mengatakan bahwa Zakaria Al-Ansari di dalam Fathul Wahhab mengatakan sholat mensolati mayat yang sudah dimakamkan dan juga mayat yang goib itu hanya diharuskan bagi orang yang fardu melakukannya di saat kematiannya. Maka bisa disimpulkan bahwa sholat anak kecil yang sudah tamyiz itu sah dan juga menggugurkan kefarduan, walaupun ada laki-laki yang dewasa untuk mayit yang hadir tetapi tidak mayit yang goib, ya. Tidak mayit yang goib dan mayit yang sudah dimakamkan. Dan ini ternyata muskil, ya, penjelasan seperti ini muskil. Jadi mestinya kan anak kecil itu tidak termasuk orang-orang yang wajib melakukan sholat jenazah, ya, mestinya demikian. Tapi andai kata dia melakukan sholat jenazah, dia bisa menggugurkan kefarduan, ya. Tapi dia tidak bisa menggugurkan kefarduan untuk mayit yang goib dan mayit yang sudah dimakamkan. Jadi ini menurut Ibnu Hajar adalah termasuk sesuatu yang muskil sehingga perlu dipikirkan. Falatasihu min kafirin wa ha'idin yawma idin. Jadi dikarenakan disyaratkan harus sudah mukallaf di saat meninggal, maka sholat jenazah tidak sah bagi orang kafir dan orang yang haid, ya, perempuan yang haid di saat itu, di saat meninggalnya jenazah. Jadi di saat meninggal ada orang kafir, lalu setelahnya dia Islam, maka orang ini tidak sah mensolati jenazah yang sudah dimakamkan. Atau ada perempuan yang haid di saat mayitnya meninggal, kemudian setelah itu dia suci, maka perempuan ini juga tidak sah mensolati mayit setelah dimakamkan. Kaman balago al afaqo ba'dal mauti, seperti halnya seorang yang balik atau seorang yang sembuh setelah kematian. Jadi kaf ini adalah sebagai penyamaan, ya, penyamaan dari sebelumnya, yaitu sholat jenazah tidak sah bila dilakukan oleh anak kecil di saat mayat meninggal dunia. Jadi di saat jenazahnya meninggal dia masih kecil, lalu setelahnya dia balik. Atau orang gila, di saat meninggal dia gila, lalu setelahnya dia sembuh, itu juga tidak sah mensolati jenazah setelah jenazahnya dimakamkan. Walau qabla al-ghusli, kamat tadzuhu kalamu syaikhain wallahu a'lamu bisawabi.